Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Al-Wahid al-Ahad. Al-Fard as-Samad. Alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wassalatullahi wasalamuhu ala habibina sayyidina Muhammad imamil muwahhidin wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana tabbit kulubana ala dinik, tabbit kulubana ya Rabbana ala dinik, wa'inna ya Rabbana ala ta'atika wa ala tarki maksiatika. Habib ilana ya Rabbana al-iman wa karri ilana ya Rabbana al-fisqa wal kufra. Ukhsurna ya Rabbana yawmal qiyamati ma'azumrati habibika sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ihi. Urzukna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa shahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Kita saat ini akan belajar ilmu iman. Yang terpenting dalam hidup seorang hamba adalah iman. Yang termahal yang Allah berikan kepada hamba adalah iman. Sebab sebaik apapun pekerjaan yang dilakukan seorang hamba, sebanyak apapun kebaikan yang dilakukan, jika tidak atas dasar iman, tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan iman itulah yang akan menyelamatkan kita nanti di akhirat. Iman itulah yang menjadi sebab orang selamat dari api neraka. Begitu sebaliknya, dengan hilangnya iman, seorang hamba akan menjadi ahli neraka selama-lamanya. Dan Nabi SAW pernah kedatangan malaikat Jibril yang menjelma sebagai manusia. Dalam hadis masyhur, hadis Jibril riwayatkan oleh Muslim, malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad tentang iman. Maka disebutkan iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada utusan Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar Allah, baik dan buruk. Itu iman. Akan tapi di sana ada hal yang harus dilewati terlebih dahulu. Pintu utama masuk keimanan, yaitu kewajiban. Apa kewajiban pertama kita? Dikatakan oleh ulama bahwasanya kewajiban kita pertama dan utama adalah ma'rifatullah. Kenal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga pembahasan ilmu akidah selalu dimulai daripada masalah ma'rifat Allah. Kenal Allah sang pencipta. Jadi dalam ilmu keimanan ini, dari nabi ke nabi itu sama. Masalah tentang keimanan dan keyakinan itu antara nabi dengan nabi sama, enggak ada beda. Antara ajaran keimanan Nabi Adam alaihissalam tidak berbeda dengan yang diajarkan, yang diwahyukan kepada Nabi Nuh. Dan yang diwahyukan kepada Nabi Ibrahim sama dengan yang diwahyukan kepada Nabi Musa berkenaan tentang iman, keimanan, dan keyakinan. Tidak ada perbedaan. Nabi Adam Tuhannya juga Allah. Sifat-sifatnya, ya selama ini yang kita kenali sifat-sifat Allah, diajarkan kepada pengikut Nabi Nuh dan pengikut Nabi Musa. Tidak ada perbedaan. Agama yang dibawa Nabi Musa adalah agama tauhid, agama seperti agama kita. Keimanannya sama, enggak ada beda sama sekali. Adanya perubahan itu karena Allah ingin menunjukkan bahwasanya hanya agama Nabi Muhammad saja yang punya kitab suci yang tidak akan berubah. Semua kitab suci mungkin dirubah. Injil dirubah, Taurat dirubah, Zabur dirubah. Tapi Al-Quran tidak bisa dirubah. Bahkan tidak ada yang bisa merubah Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada kandungan tentang keimanan. Ajaran keimanan adalah tidak ada beda antara Nabi dengan Nabi. Maka ajaran keimanan yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi dan diajarkan Nabi kepada sahabat Nabi tidak beda dengan yang diajarkan oleh para ulama-ulama sampai hari ini. Akan tapi di dalam perjalanannya akidah Islam, masalah keimanan ini, ada penjahat-penjahat akidah. Di zaman sahabat saja ada kaum Khawarij yang mereka rajin membaca Al-Quran, akan tapi salah menerapkannya. Sehingga ayat-ayat tentang orang-orang kafir yang disebutkan dalam Al-Quran diterapkan untuk saudaranya, sehingga mudah mengkafirkan saudaranya. Ini kelompok sesat. Kemudian ada Jabariyah, ada Qadariyah, dan seterusnya. Banyak akidah-akidah yang sesat. Termasuk di dalamnya adalah Mu'tazilah. Nah, di saat munculnya akidah semacam itu, mulai dari zaman sahabat Nabi, kemudian zaman tabi'i tabi'in, di sana tetap ada orang-orang yang memperjuangkan akidah. Kalau kita lihat bahwasanya ulama-ulama seperti Imam Syafi'i, sebelumnya Imam Malik gurunya, dan sebelumnya Imam Abu Hanifah, itu dalam akidah yang benar, akidah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak beda dengan yang selama ini kita pelajari. Akan tapi ingat bahwa bersama semakin besarnya umat Islam, bertemulah pemikiran-pemikiran, umat Islam berkembang, banyak negeri-negeri kafir masuk Islam, dan setiap orang di otaknya punya pemahaman tentang ketuhanan, sehingga di situ ada pencemaran keimanan. Pencemaran tentang keimanan, tentang ilmu akidah. Sehingga muncul kesesatan-kesesatan seperti itu. Nah, pada abad ketiga, di permulaan abad keempat, muncullah orang besar yang membersihkan akidah baginda Nabi Muhammad yang dianut oleh sahabat Nabi dan dianut oleh para tabi'in, yang mulai tercemar saat itu, yang tercemar, dikembalikan penyakitnya, benalunya, kotorannya dibuang, dibersihkan kembali. Yaitu Imam Abul Hasan Al-Ash'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Jadi, akidah yang kita pelajari adalah akidah sesuai dengan manhaj yang diletakkan oleh Abu Mansur Al-Maturidi atau Abul Hasan Al-Ash'ari. Sehingga ulama'nya sering disebut dengan ulama Asy'ariyah atau Asy'airah. Dan ulama pengikut Imam Abul Hasan Al-Maturidi. Dan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari yang meninggal di tahun 324 Hijriah. Abu Mansur Al-Maturidi meninggal di tahun 333 Hijriah. Beliau itu tidak mendatangkan sesuatu yang baru. Nah, inilah sering ada tuduhan. Memangnya Abu Mansur Al-Maturidi, kalau memang Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi itu akidahnya benar, lalu ulama sebelumnya kayak Imam Syafi'i bagaimana? Imam Syafi'i 150 lahir. Apa akidah Imam Syafi'i? Akidah Imam Syafi'i tidak beda dengan akidah Imam Abu Mansur Al-Maturidi dan tidak beda dengan akidahnya Abu Hasan Al-Asy'ari. Sebab Abul Hasan Al-Ash'ari tidak mendatangkan sesuatu yang baru. Sebab ilmunya Abul Hasan Al-Ash'ari adalah ilmu yang diambil dari ulama-ulama salaf sebelumnya. Hanya munculnya Abul Hasan Al-Ash'ari memang waktunya itu adalah di saat parah-parahnya kesesatan. Khususnya kaum Mu'tazilah. Yang kekuatan Mu'tazilah didukung oleh negara. Didukung oleh negara adidaya untuk negara terkuat zaman itu. Masuk negara, agama atau akidah Mu'tazilah dikuasai oleh negara. Apa? Menguasai negara. Dan kesesatan sungguh luar biasa. Sehingga Abul Hasan Al-Ash'ari yang mula-mula beliau sendiri adalah seorang Mu'tazilah yang berguru kepada ayah tirinya. Suami daripada ibundanya. Al-Juba itu adalah ayah tirinya. Setelah itu Abul Hasan Al-Ash'ari telah mempelajari ilmu Mu'tazilah. Semakin hari semakin hari. Sampai menjadi imam di dalam Mu'tazilah. Imam di dalam akidah Mu'tazilah. Selama 40 tahun. Bukan main-main. Akan tapi bersama berjalannya waktu. Berfikir beliau. Merenung beliau. Hingga sampai pada kesimpulan. Ada poin-poin kesesatan di dalam akidah Mu'tazilah. Yang tidak sesat ya tidak dibuang. Yang tidak sesat tidak dibuang. Jadi ada pemikiran Mu'tazilah yang sesat. Kesesatan-kesesatan kaum Mu'tazilah dibuang. Maka Abul Hasan Al-Ash'ari waktu itu naik ke atas mimbar lalu berkata, aku lepas akidah Mu'tazilah dan aku kembali kepada akidah para pendahulu-pendahulu yang soleh seperti aku lepas jubahku saat ini. Gembar waktu itu. Kenapa? Beliau adalah seorang imam Mu'tazilah, ternyata berubah. Keluar dari pemikiran Mu'tazilah. Nah, kemudian pemikiran Abu Hasan Asy'ari ini dinukil oleh muridnya. Terus dikembangkan. Nah, kemudian setelah dikembangkan, maka pemikiran-pemikiran Abu Hasan Asy'ari yang mengembalikan kepada kaum salaf, para salafun as-salih, itu nanti semakin kuat, semakin besar, sehingga orang yang merasa mengambil ilmu dari Abu Hasan Al-Asy'ari menisbatkan dirinya kepada Imam Asy'ari. Sehingga akidahnya akidah Asy'ariyah. Sampai di sini. Berarti akidah ahli sunnati wal jamaati adalah akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Jangan mau mendengar dan jangan percaya jika ada orang yang mengaku ahli sunnati wal jamaati akan tapi mereka tidak mau dengan Asy'ariyah dan Maturidiyah. Asy'ariyah dan Maturidiyah. Sehingga kalau disebut ahli sunnati wal jamaati adalah ya Asy'ariyah dan Maturidiyah. Kalau di dalam berfikih kita madhab Syafi'i, ada madhab Hanafi, ada madhab Maliki, ada madhab Hambali. Jangan lalu berkata Imam Syafi'i punya madhab, berarti beda dengan ajaran Nabi Muhammad. Oh salah. Imam Syafi'i yang mengembalikan kita kepada ajaran baginda Nabi Muhammad SAW. Imam Abu Hanifah yang mengajari kita untuk sambung dengan Nabi Muhammad. Imam Abu Hasan Al-Ash'ari yang menjadikan akidah kita sambung dengan akidah Nabi Muhammad. Itu mujaddid. Pembaharu, membersihkan kekotorannya, benalu-benalunya, sampah-sampahnya dibersihkan untuk dikembalikan kepada akidah salafun as-salih. Jadi seperti itu kisahnya, bahwasanya kalian ini para santri khususnya dan kaum muslimin dimanapun anda berada, anda harus fasih untuk mengucapkan kalimat, aku adalah Asy'ari. Aku adalah Asy'ari. Aku adalah Asy'ari atau Maturidi. Maturidi banyak di India sana. Maturidi banyak di India. Kalau Asy'ari banyak di Indonesia. Indonesia rata-rata Asy'ari. Dan ahli sunnati wal jamaati, Asy'ariyah dan Maturidiyah itu yang menguasai penjuru dunia. Kalau kita kembali kepada ulama-ulama Asy'ari. Seperti Imam Nawawi yang bukunya dibaca di mana-mana. Amirul Mukminin fi hadis. Bahkan ulama-ulama Asy'ari kalau tidak Maturidi, Asy'ari, Maturidi, Asy'ari. Cuman sekarang ada orang-orang yang mencoba membuat cerita bohong, membuat kisah bahwasanya Abul Hasan Asy'ari keluar bukan seperti akidahnya pengikutnya kaum Asy'ariyah. Abul Hasan Asy'ari bukan seperti akidah pengikutnya kaum Asy'ariyah katanya. Mereka membuat bualan. Jadi Imam Abul Hasan Asy'ari itu dari Mu'tazilah kemudian masuk satu akidah. Kemudian yang ketiga masuk akidah seperti akidah mereka hamba-hamba yang sering mengkafirkan orang lain. Jadi Abul Hasan Asy'ari sendiri sekarang mulai diaku-aku. Diaku-aku. Bahwasanya Abul Hasan Asy'ari tidak seperti manhajnya kaum Asy'ariyah. Ulama Asy'ariyah adalah banyak ulama Asy'ariyah seperti Al-Imam Al-Ghazali, Al-Baqillani, Al-Juwaini dan sebagainya. Itu adalah ulama-ulama Asy'ariyah. Ini orang akhir zaman ini membuat cerita bualan, cerita palsu bahwasanya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari adalah beda akidahnya dengan kaum Asy'ariyah. Bualan, biarkan itu bualan. Kalau bualan adalah dusta. Bahkan dia sampai membuat marahil perjalanan akidah Abul Hasan Al-Asy'ari. Baik. Sampai di sini. Jadi kita harus tahu bahwasanya akidah kita akidah ahli sunnati wal jamaati asy'ariyati. Sederhana kami sampaikan dalam mukaddimah ini. Harus ada kita ini identitas yang jelas. Dan tanpa ragu kita mengucapkannya. Menjadi identitas kita. Maka orang yang selamat adalah harus orang Muslim. Islam. Islam. Ini keyakinan. Islam pun belum cukup. Karena Islam sudah mulai di... Islam bersama berjalan dengan waktu. Ada orang yang mencoba mencoreng Islam. Maka banyak Islam-Islam palsu. Maka yang asli yang mana? Islam yang benar adalah Islam ahli sunnati wal jamaati. Yang berbeda dengan manhaj ahli sunnati wal jamaati adalah bukan. Bukan Islam yang benar. Islam mengkafirkan, Islam mencaci maki dan seterusnya. Sampai sesaat Abu Sayyidina Abu Bakar dicaci maki, Siti Aisyah dibikin pelacur. Bukan ahli sunnati wal jamaati. Setelah ahli sunnati wal jamaati tidak cukup. Karena ahli sunnah wal jamaah itu sebetulnya adalah gelar besar umat ini. Cuman mulai dirusak. Ada sekelompok orang mengaku ahli sunnati wal jamaati. Tapi mereka jauh dari manhaj ahli sunnati wal jamaati. Hari ini, di masjid-masjid ada, di radio-radio ada, ngaku ahli sunnati wal jamaati, akan tapi benci dengan ulama-ulama kaum Asy'ariyah. Padahal mereka hidup di akhir zaman. Mulai bergolak di abad ke-7. Sampai hari ini. Muncul pemahaman-pemahaman mereka mengaku ahli sunnati wal jamaati. Anehnya setelah itu mengeluarkan, kaum Asy'ariyah bukan ahli sunnati wal jamaati. Maka kita kembalikan. Ahli sunnati wal jamaati saja tidak cukup. Orang mengaku dirinya Islam tidak cukup harus berani mengatakan aku adalah seorang Muslim ahli sunnati wal jamaati. Setelah berani mengatakan diri ahli sunnati wal jamaati belum cukup. Harus berani mengatakan aku adalah ahli sunnati wal jamaatil asy'ariyati atau maturidiyati. Kalau tidak mau mengatakan dirinya asy'ari atau maturidiyah, was. Hati-hati, waspada. Setelah mengatakan Asy'ariyah Maturidiyah, harus berani mengatakan kalau dirinya adalah pengikut madhab. Sebab ada orang akhir zaman tidak mau mengikuti madhab. Tidak tahu ikut siapa. Tidak mau bermadhab, tapi mereka seolah-olah buat madhab lebih fanatik lagi. Kalau dikatakan madhab Syafi'i, mereka seolah-olah betul-betul jijik dan menjauhi. Akan tapi di saat disebut tokoh akhir zaman, kalau sudah omongan dia harus didengar. Tidak mau bermadhab. Tidak mau mengikuti madhab yang 4. Mengingkari bermadhab. Akan tapi diam-diam mereka membuat madhab sendiri. Nah, ini kedunguan sebetulnya. Akan tapi sayangnya ini terjadi. Sehingga kalau kita mengikut qala Imam Syafi'i, qala Nawawi. Itu seolah-olah qala Subuki ini berat banget. Tapi di saat mereka menyebut imam-imamnya akhir zaman. Itu langsung diam. Begitulah. Allah menutup mata hati. Jadi bermadhab harus. Sebab bermadhab itu maknanya menyambungkan kita dengan ulama-ulama. Menyambungkan kita dengan ulama-ulama. Yang ulama-ulama itu menyambungkan kita dengan baginda Nabi. Maka hati-hati kalau ada orang yang tidak mau bermadhab, lihat. Sangat mungkin dia berada di wilayah kesesatan. Tidak bermadhab, hati-hati. Yang mengatakan dirinya tidak bermadhab, berbahaya sekali. Kemudian setelah mengatakan dirinya bermadhab, yang kelima adalah harus berani mengatakan dirinya adalah sufi. Ikut manhaj ahli tasawufi. Sufi, ahli tasawuf. Lima, identitas. Islam, ahli sunnati wal jamaati atau maturidiyati. Ahli sunnati wal jamaati, asy'ariyah maturidiyah. Bermadhab, tasawuf. Sekarang kalau kita buka internet dan sebagainya, bagaimana hantaman mereka terhadap kaum tasawuf. Yang menghantam kaum tasawuf, mereka orang yang mengaku ahli sunnati wal jamaati. yang menghantam kaum Asy'ariyah, mereka yang mengaku dirinya adalah ahli sunnati wal jamaati. Hei masyarakat Indonesia, bukankah Anda dari kecil sudah biasa menghafal Allah wujud, kita membawa mukhalafatul habatisi dan seterusnya? Itulah ciri manhaj Asy'ariyah. Bagaimana itu orang yang mencaci Asy'ariyah, mengingkari sifat-sifat semacam ini? Kita dari kecil sudah bisa menghafal sebelum faham. Kita masa kecil 5 tahun, 6 tahun, kita sudah bisa menghafal Allah, wujud kita, mbakok, dan seterusnya. Sebelum kita memahami isinya. Dan itulah kehebatan para ulama terdahulu. Di dalam menghadirkan akidah yang benar ahli sunnati wal jamaati. Al-Ash'ariyati. Tapi anehnya hari ini, di media-media lihat hantaman-hantaman untuk kaum Asy'ariyah. Hantaman kepada kaum tasawuf. Hantaman bermadhab. Maka dari itu, kami sampaikan rambu-rambu 5. Orang yang benar adalah harus muslim, ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah maturidiyah, bermadhab dan mengikuti manhaj tasawuf. Memang di sana ada tasawuf-tasawuf palsu. Itu bukan urusan kita. Tasawuf palsu. Penjahat. Setiap disiplin ilmu ada penjahatnya. Dalam ilmu hadis saja ada pendusta hadis. Dalam ilmu akidah ada khawarij, ada mu'tazilah. Dalam urusan fikih juga ada orang mutasahilina fil fikih, orang yang ngentengin dalam urusan fikih, salah ijtihad ada. Sama di dalam urusan akidah pun demikian. Dalam tasawuf pun juga ada orang nyempal, pemalas ngaku-ngaku. Ngaku-ngaku jadi waliullah dan sebagainya. Punya tim sukses untuk mengangkat dirinya wali, dusta. Akhirnya mereka mencoreng ahli tasawuf. Ahli tasawuf artinya bagaimana ilmu itu, bagaimana seorang membersihkan hati. Dengan berpegang kepada syariat dhohir, tapi batin dia juga sambung, tidak hanya syariat dhohir. Jadi tasawuf itu adalah menyempurnakan batin. Kalau syariat fikih itu menyempurnakan dhohir syariat. Kalau tasawuf itu membersihkan batin. Ini adalah ilmu yang tidak bisa ditinggalkan oleh siapapun. Tapi lihat di sana ada orang mencaci maki ahli tasawuf satu sisi. Satu sisi memang ada dari kolongan ahli tasawuf yang salah. Wong guru torekoh kok enggak sholat, bagaimana? Nabi adalah imamnya guru torekoh, tapi Nabi sholat. Sampai tawarramat qadamah, sampai kakinya membengkak. Ini adalah, ada kesesatan-kesesatan di kaum tasawuf, tapi ingat, itu bukan tasawuf yang sesat. Itu adalah sempalan, orang-orang pelaku-pelaku. Itu adalah sifatnya pelaku-pelaku orang. Karena kebodohannya, tidak belajar, kesombongannya. Sehingga mereka berbohong, mulai dari ngaku ketemu Nabi, ngaku macam-macam. Itu kesesatan tasawuf. Tapi ingat, tasawuf adalah ilmu yang benar, tapi kalau ada penyempalan, penyelewengan, yang perlu dipangkas adalah benalunya ini, jangan dibuang tasawufnya. Baik, sampai di sini. Kemudian setelah itu kita baca kitab Aqidatul Awam. Akidahnya orang-orang awam. Aqidatul Awam ini dikarang oleh seorang Sayyid Ahmad Al-Marzuki rahimahullah ta'ala. Nadhuman. Kisah Nadhuman ini adalah luar biasa unik. Para kekasih Allah itu begitu. Ilmunya kadang unik. Setelah bangun ilmu beneran. Beliau ceritanya dalam mimpi. Di dalam mimpi bertemu dengan sahabat Nabi SAW. Lalu di tengah-tengah ada Rasulullah. Setelah itu Rasulullah mengajarkan kepada Sayyid Ahmad Al-Marzuki nadhoman. Setelah Nabi mentalkin, kemudian ditiru oleh beliau. Setelah itu terbangun, dan di saat terbangun masih hafal. Ini adalah wali, kekasih Allah. Ukurannya bukan ukuran mimpinya, bukan. Ukurannya di saat bangun itu benar ilmunya yang diajarkan. Mimpi bukan hujjah, biarpun mimpi ketemu Nabi bukan hujjah. Jangan salah, nanti ada orang meniru ilmu jasa jadi di mimpi. Gitu. Syekh Ahmad Al-Marzuki sudah belajar ilmu akidah sebelumnya. Sudah mengerti yang diajarkan Nabi melalui mimpi itu sudah tahu Syekh Ahmad Al-Marzuki. Akidahnya sudah kuat. Cuman ini adalah mengukuhkan bahasanya ini karamat. Ini orang mulia. Sehingga apa? Ilmu yang sudah ada di otaknya Syekh Ahmad Al-Marzuki itu tiba-tiba dihadirkan oleh Rasulullah di dalam mimpi. Hujahnya bukan mimpi, jangan salah. Sebab orang di luar sana memahami wong ilmunya dari mimpi. Ilmu itu dari talaki. Syekh Ahmad Marzuki juga talaki. Mengambil ilmu dari guru. Cuman keistimewaannya lagi adalah nazamnya itu Nabi yang mengajari di dalam mimpi. Waktu terbangun masih ingat itu. Kemudian setelah beberapa hari kemudian bermimpi lagi ketemu Rasulullah, ditanya, sudah kau sempurnakan, sudah kau masih ingat nazammu? Masih ingat. Semoga Allah berikan taufik kepadamu. Didoakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan siapapun yang bisa menghafalnya akan didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terjaga insyaallah. Nah, ini poin yang perlu hadirkan, bukan kisah mimpinya. Akan tapi ilmu itu diambil tidak dari mimpi. Ilmu diambil tidak dari mimpi. Akan tapi mimpinya orang soleh termasuk bab karamah. Ukurannya adalah di saat terbangun. Di saat terbangun dibaca nazam itu tidak bertentangan dengan syariat. Bahkan sangat sesuai dengan akidah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ukuran kebenarannya adalah di saat terbangun, bukan di dalam mimpi. Sengaja kami tekankan bukan sisi mimpinya. Sisi bahwasanya kebenaran itu adalah di alam nyata disesuaikan dengan syariat Nabi. Sama seharusnya sebagai orang mengarang sebuah tulisan. Bagaimana tulisan itu akan dianggap benar dan tidak? Disesuaikan dengan syariat Nabi dong. Kalau ada seorang menyusun sebuah pemikiran, atau seseorang punya pemikiran, atau sebuah tulisan, artikel, bagaimana artikel ini dianggap benar? Disesuaikan di alam zahir dengan syariat Nabi. Ingat, ilham bukan hujah. Mimpi ketemu Nabi pun bukan hujah. Hujah kita adalah di saat terbangun. Misalnya, di dalam tidur, Anda bertemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa bertemu Nabi, biarpun dalam tidur terlebih dahulu. Lalu Nabi mengatakan, wahai umatku, tekunilah sholat duha, pahalanya besar. Lalu kita terbangun. Apakah bisa dibenarkan mimpi tersebut? Dilihat di alam nyata. Kalau di alam nyata ternyata ada hukum sholat duha, berarti benar mimpi tadi. Kalau berarti di dalam mimpi Nabi berkata, wahai umatku, untuk sementara kau tidak usah sholat subuh. Bangun, ya jangan didengar itu. Pasti enggak benar itu. Karena apa? Ukuran kita bukan mimpi. Hujahnya bukan mimpi. Jadi ingat, hujah di dalam kitab Aqidatul Awam ini bukan dari mimpinya. Tapi setelah terbangun, isi daripada mimpi itu tidak bertentangan dengan syariat. Berarti hujahnya tetap syariat zahir baginda Nabi SAW. Syazarnuji bukan orang yang tidak pernah belajar. Syekh Al-Marzuki bukan orang yang tidak pernah belajar. Kemudian dapat itu. Tidak, beliau sudah belajar. Beliau punya masyayikh, punya guru-guru. Akan tapi nazam itu adalah ditalkin oleh Nabi di dalam mimpi. Hujahnya bukan di dalam mimpi, akan tapi kebenaran. Yang jelas, kalau memang begitu, kebenaran ada dibarengi dengan mimpi bertemu Nabi seiring. Berarti menunjukkan bahasanya, Syekh Ahmad Al-Marzuki adalah orang yang dicintai oleh Allah dan cintai baginda Nabi SAW. Dan sangat tepat untuk kita belajari mandumahnya ini. Maka yang menghafal akidah ini, insyaAllah dijaga akidahnya. Yang menghafal mandumah ini, insyaAllah akidahnya akan aman dijaga. Ini Syekh Ahmad Al-Marzuki. Yang mensyarai banyak sekali. Nadamnya ringan. Tapi yang mensyarai, Masya Allah. Ulama-ulama besar mensyarai. Kita akan hadirkan syarah ringan saja. Tentang Aqidatul Awam. Kita baca fatihah untuk beliau, Syekh Ahmad Al-Marzuki, rahimahullah ta'ala. Semoga nafa'anallah bihi wa bi'ulumihi fid darini amin. Al-Fatiha. A'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Mohon ini bisa dihafal, dan untuk para pemirsa dimanapun Anda berada, nadzoman ringan ini bisa Anda talqin untuk anak-anak Anda agar bisa menghafal. Indah. Kalau setiap saat mungkin bisa diulang-ulang setiap hari, seminggu sekali, untuk membentengi akidah anak-anak kita. Yakin ini adalah kebenaran. Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah ada di sini. Kemudian ada keberkahan dari mandumah ini dihadirkan oleh seorang yang sangat soleh, Sayyid Ahmad Al-Marzuki. Beliau adalah madhabnya Malik, alim besar. Beliau mulai dengan bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Segala sesuatu hendaknya memang kita mulai dengan bismillah. Kul amrin dibanin la yuda'u fi bil basmalah fa aqta. Segala bentuk sesuatu yang secara lahir itu baik, kalau tidak dimulai dengan bismillah maka terpotonglah keberkahannya, termasuk menyusun kitab. menulis buku adalah hal yang terpuji. Maka jangan lupa untuk baca bismillah. Zahirnya terpuji. Zahirnya adalah baik. Ada zahirnya tidak baik. Zahirnya baik, ada batinnya baik tapi zahirnya tidak baik. Contoh buang air. Buang air itu orang kalau tidak buang air sakit perut, masuk rumah sakit. Akan tapi lihat batinnya baik, tapi zahirnya buang air, buang kotoran. Maka di saat seperti itu tidak disunahkan kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Menulis buku, memasak nasi. Nasi dimakan oleh anak kita. Dimakan oleh anak-anak agar bisa semakin kuat ibadahnya. Membuat meja, bangun bangunan dan seterusnya. Maka disunahkan membaca bismillah. Agar semakin berkah, termasuk ngarang buku pakai bismillah. Abda'u bismillahi warrahmani, kata beliau ini. Abda'u, aku mulai bismillahi dengan menyebut nama Allah. Abda'u. Jadi memulai dengan bismillah ini ada banyak sebab. Yang pertama adalah mengikuti baginda Nabi, tadi disebutkan, agar mendapatkan keberkahan. Yang kedua adalah mengikuti Al-Quran. Al-Quran dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, Allah yang maha kasih. Ar-Rahim yang maha penyayang. Wabir-Rahimi, Allah yang maha penyayang. Allah maha pengasih dan Allah maha penyayang. Di para ulama menjelaskan, memudahkan dalam. Kalau maknanya sangat luas. Makna Rahman, makna Rahim sangat luas. Sebagian menjelaskan kalau Rahman itu adalah kasih sayang Allah yang sifatnya global, besar-besar. Kalau Rahim yang detail. Kurang lebih dari asal kata yang sama. Rahimah. Sebagian menjelaskan begini, kalau Rahman itu kasih sayang Allah di dunia. Kalau Rahim, kasih sayang Allah di akhirat. Rahman, kasih sayang Allah di dunia, ini untuk memudahkan saja. Dan dari makna-makna yang disebutkan para ulama banyak, cuman kami hadirkan satu saja. Ar-Rahman, Allah maha pengasih di dunia. Artinya apa? Di dunia itu Allah maha pengasih kepada siapapun, termasuk orang yang kurang ajar kepada Allah pun mendapatkan kasih sayang dari Allah. Orang kafir mendapatkan kenikmatan. Di saat makan lezat, dia makan enak, ada tidur enak. Itu kan kasih sayang Allah. Dia punya kerinduan kepada anak-anaknya. Orang kafir diberi oleh Allah kasih sayang. Maka ini Ar-Rahman. Kalau Ar-Rahim, kasih sayang Allah di akhirat. Itu spesial untuk kaum yang beriman. Bukan untuk orang kafir. Kasih sayang Allah di akhirat, itu hanya untuk kaum beriman saja. Daimil ihsani, Allah yang senantiasa memberikan kebaikan kepada hambanya. Daim, terus menerus. Al-ihsani tidak pernah henti. Sehingga kita pun tidak boleh merasa nikmat Allah diputus kepada kita. Biarpun kita sakit, masih ada kok nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan sakit yang dirasakan itu pun ternyata kalau kita sadar dan mengerti, karena Allah menyiapkan nikmat yang lebih besar lagi. Kalau orang kenal Allah begitu mudahnya memahami apa yang Allah berlakukan untuknya. Selama ini kita menganggap mungkin karena kedunguan atau kedangkalan cara berpikir kita, nikmat itu adalah kita makan enak, tidur nyenyak, sehat jasmani, itu saja. Sehingga di saat badan kita sakit, kemudian langsung seolah-olah dicabut nikmat kita oleh Allah. Ahli iman tidak akan seperti itu. Ahli iman tidak akan seperti itu. Kita yakin bahwasanya di saat Allah memberikan penyakit, kalau kita faham ini dari Allah dan kita serahkan kepada Allah, maka setelah itu akan diberi oleh Allah kenikmatan yang lebih besar lagi. Dan di dalam dunia pun kita sudah merasakan, ya. Istilah berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Kita itu capek dulu tuh untuk menemukan kenikmatan. Termasuk di dunia kita disontik. Dikasih obat, disontik kan sakit. Tapi kenapa kalau kita mau malah bayar lagi ke dokter? Sakit, sontek sakit atau tidak? Sakit. Kenapa mau disuntik? Coba. Kenapa mau disuntik? Karena harapannya setelah suntik nanti sembuh lagi. Karena jangka pendek kita gampang paham. Habis suntik, demamnya hilang. Sama di saat seorang hamba diberi Allah penyakit, itu kayak suntik. Nanti menemukan keindahan yang luar biasa di akhirat nanti. Sehingga ajaban di amril mu'mini, sehingga mengherankan urusan orang beriman itu. Anna amrahu kullahu khair. Urusannya selalu baik-baik. In asabathu sarra syakar. Kalau mendapatkan kebaikan, dia bersyukur, baiklah untuk dia. Wa in asabathu dharra sabar. Kalau mendapatkan musibah, dia sabar, baik bagi dia. Wala yakunu dhalika illa lil mu'minin, dan tidak akan ada yang seperti itu kecuali bagi orang yang beriman. Nah ini, maka ahli iman akan selalu merasakan Allah itu da'imal ihsani. Rahimi da'imil ihsani, Allah akan selalu berbuat baik kepada kita. Cara berpikirnya panjang. Sehingga seolah-olah musibah itu kadang diterlihatkan oleh Allah ternyata itu nikmat dalam waktu yang singkat. Contoh, suatu ketika mungkin ada orang yang mau naik pesawat. Ketinggalan pesawat. Ahli iman, di saat ketinggalan pesawat, asalkan dia sudah mengambil usaha, sudah berusaha maksimal mungkin mempersiapkan dari dini, perjalanan sudah ini, tak tahu kok subhanallah macet. Sampai di tempat tak tanya 2-5 menit yang lalu pesawat terbang. Karena dia ahli iman ya. Allah atur, aku sudah berusaha, aku bukan orang teledor. Dia akan kecewa. Seolah-olah seperti itu. Tapi kalau iman mengatakan, tentu Allah memilihkan yang terbaik untukku. Tidak lama kemudian dapat berita, setengah jam kemudian pesawatnya jatuh. Coba, bersyukur atau tidak akhirnya? Ah, ya Allah, kalau saya naik, saya jatuh. Dan banyak kisah semacam ini. Cuman kadang itu, hiburan setelahnya itu ditampakkan atau tidak ditampakkan oleh Allah saat di dunia. Sehingga mungkin waktu Anda mau naik angkot, kemudian Anda ketinggalan atau Anda beli tiket kereta lalu ketinggalan itu terbaik buat Anda. Mungkin kalau seandainya kita naik, dia adalah termasuk golongan yang mungkin yang dicopet sama orang dan seterusnya. Atau keretanya yang nabrak tadi. Jadi begitulah, ahli iman itu urusan dengan Allah selalu senang saja. Di saat diberi rasa sakit, langsung kembali kepada Allah, tidak akan cuma-cuma. Karena Allah ingin mengangkat derajat seorang hamba yang sakit. Sehingga bagi kalangan ahli iman, musibah, kan ada, musibah itu bagi ahli iman itu salah satu dari tiga. Yang pertama adalah untuk mengampuni dosa. Dosa kita banyak, kalau diampuni kan beres. Biar tidak diseksa di alam barzah, biar tidak capek di padang mahsyar, biar tidak kecebur ke neraka. Sementara setiap saat kita berdosa, ditunggu istighfar. Istighfar tidak keluar dari lidah kita. Hati kita jarang tobat, tapi Allah sayang sama hamba tersebut. Aku sayang sama hambaku. Banyak dosa tapi dia. Aku tunggu minta maaf, gak minta maaf. Tapi aku tidak ingin menyiksa nanti di akhirat. Sebab seksa di akhirat ada pedih. Ya sudah, aku turun ke musibah. Kena gempa. Ceder. Kenapa Allah tidak ingin menyiksa nanti di alam barzah? Ditunggu-tunggu istighfar gak ada. Ada satu lagi. Hamba yang sudah istighfarnya banyak. Sampai mungkin begitu banyaknya istighfarnya, hampir dosanya hampir habis sudah. Cuman Allah pengen. Aku senang hambaku naik pangkat. Dia hanya istighfar tok, tapi kok ibadahnya kurang. Aku pengen dia bisa bangun malam. Maksudnya, seandainya Allah menginginkan pangkat tinggi, tapi Allah ingin memasukkan dia ke pangkat yang tinggi, maka Allah kasih ujian, ceder, musibah. Sakit, anaknya sakit, dirinya sakit, tatanya dia langsung ingat kepada Allah. Sabar, sabar, maka terangkatlah. Yang ketiga adalah, Allah ingin menyenangkan dengan pahala yang berlipat ganda nanti di akhirat. Ditunggu ibadahnya tidak ada, ditunggu amalannya tidak ada, tapi Allah akan memberikan pahala besar nanti di akhirat, maka diberilah penyakit, sehingga penyakit, lalu dia sabar, sabarnya itu diganti oleh Allah dengan pahala di akhirat. Maka bagi ahli iman itu satu dari tiga. Asalkan dia ahli iman, kalau mendapatkan musibah, maka mungkin karena Allah ingin mengampuni dosanya, atau karena Allah ingin mengangkat derajatnya, atau karena Allah ingin menyimpankan pahala besar nanti di akhirat. Sehingga di dalam hal musibah, Anda jangan mengatakan, di dalam memandang orang pun berbeda di sini. Jadi tolong wahai hamba-hamba Allah, kalau kita melihat saudara kita kena musibah itu, pandanglah dengan yang terbaik dari tiga ini. Kalau untuk diri sendiri bolehlah, kita kena musibah lalu kita berkata, ya Allah ini karena dosaku. Tapi kalau ada gempa bumi di Jogja atau tsunami, jangan berkata, oh ini karena orang Jogja banyak dosa, jangan ngomong gitu. Ini kurang ajar ini. Ini kadang kita begitu gampangnya menilai orang. Wah, orang Jogja banyak dosa makanya kena gempa bumi. Hei hamba Allah, kalau orang Jogja kena gempa bumi karena dosanya, maka di Cirebon pun juga harus kena gempa bumi. Kita tuh sering mandang itu salah, mandang yang meremehkan ke orang lain. Maka cara pandang begini. Jika yang ketiba adalah kita, maka kembalilah kepada yang pertama tadi. Ya Allah, banyak dosaku. Semoga ini adalah karena Allah ingin mengampuniku. Selesai. Jadi kalau kepadaku adalah bicara tentang dosa. Kalau kepada orang lain, semoga Allah karena ingin mengangkat derajatnya dia, Allah ingin menyimpankan pahala di sana. Sekarang kebalikannya, orang kena musibah lalu berkata, ah, dosa apa kok sampai aku kena musibah kayak begini? Dosa apa? Banyak dosamu, Pak. Berkata, dosa apa sampai aku kena musibah semacam ini? Nah ini, kurang sadar dengan Allah. Baik, lihat. Musibah pun ternyata jadi baik bagi ahli iman. Maka daimal ihsani, daimil ihsani. Allah selalu berbuat baik kepada ahli iman kalau dia sadar. Kalau dia sadar. Walhamdulillahi, kemudian yang kedua, Imam Ahmad Al-Marzuki, Syekh Ahmad Al-Marzuki, memulai Syed Ahmad Al-Marzuki. Bilhamdulillah, falhamdulillahi, segala puji bagi Allah. Juga mengamalkan hadis Nabi, kul amrin dhibalin la yubda'u fihi bilhamdulillah. Segala bentuk terpuji baik secara zahir, kalau tidak dimulai dengan alhamdulillah, maka akan terpotonglah keberkahannya. Maka beliau pun bergegas mengucapkan alhamdulillah. Al-qadimil awwali Allah, alhamdulillah. Allah adalah nama untuk Allah. Nama untuk Allah. Dan yang benar, nama Allah ini bukan mustaq dari apapun. Nama Allah ya sudah nama Allah. Ada nama itu mustaq, itu diambil dari lafaz lain. Contohnya, Rahman nama Allah. Tapi diambil dari kata rahima, yarhamu, Rahman. Tapi Allah bukan diambil dari kata lain. Ya sudah, Allah adalah nama untuk zat yang wajibil wujud. Yang wajib adanya yaitu Allah. Dan kalau kita kembalikan dalam ilmu nahwu, al di sini al lazimah, al di sini al alnya Allah, bukan al tambahan, tidak ada. Kan ada al tambahan, misal Rahman menjadi alif lam jadi ar Rahman. Tapi alif lam di dalam Allah itu sudah alif lam dengan lafaz alif lamnya Allah itu alif lam, ya sudah ini nama Allah, lafzul jalalah. Al-ismul a'zam, lafzul jalalah Allah. Kalau dalam bahasa, dalam nahwu itu, kalau kita mengambil, mendatangkan ya nida, ya itu tidak boleh diikuti alif lam. Ya Rahman, ya Rahim, Allah, ya Allah. Karena alif lam di sini bukan seperti alif lam di dalam Ar-Rahman. Baik, di sana ada khilaf dalam ini, sengaja kami pilih yang satu ini. Allah, nama untuk Allah. Dan tidak ada satupun dari bangsa manusia yang bisa memberi nama anaknya Allah. Biarpun ingin nentang Allah, enggak akan bisa. Tidak ada bisa. Mungkin orang yang kafir, benci kepada Islam, lalu akan berikan namanya Allah, memberi anak namanya anaknya Allah, tidak akan bisa. Tidak ada bisa. Cari di dunia penjuru dunia, enggak ada. Ini tidak ada yang bisa memberi nama Allah. Karena itu namanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Al-Qadim, maha dahulu Allah itu. Al-Awwali wal Awwalu. Allah adalah zat yang maha dahulu, dan dahulu di sini nanti akan dibahas di dalam sifat-sifat Allah Al-Qidam. Al-Awwalu dahulu artinya adanya Allah tidak berpermulaan. Allah ada. Mulai kapan? Tidak pakai mulai. Sebab mulai adalah waktu untuk kita. Dan Allah ada sebelum adanya waktu dan sebelum adanya sesuatu. Allah ada. Dan adanya Allah tidak ada yang mengadakan. Tapi Allah lah yang mengadakan segala yang ada saat ini. Allah maha ada. Jadi keberadaan Allah itu awal. Al-akhir yang abadi. Akhir tidak ada pungkasan lagi setelah itu. Artinya apa? Tidak ada pungkasan bagi Allah. Jadi sebetulnya sudah sangat cukup kalau disebut Allah yang maha dahulu. Maha dahulu berarti tidak berpermulaan. Selagi tidak berpermulaan tidak akan ada akhirnya. Jadi enggak ada Allah mengakhiri keberadaannya, enggak ada. Allah itu maha dahulu dan tidak ada akhirnya. Kalau kita dari tiada menjadi ada. Kemudian setelah itu akan tiada lagi. Kemudian diadakan lagi oleh Allah nanti di akhirat. Ini kita. Dari ada, tiada, tiada menjadi ada. Tapi Allah maha ada. Nanti akan dibahas secara khusus. Di saat kita bicara tentang sifat Allah Al-Qidam. Al-Baqi yang abadi. Bila tahawulin tidak akan ada yang merubah Allah. Allah ya seperti itu. Allah dengan sifat-sifatnya tidak akan berubah. Sehingga betul disabdakan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau seandainya semua manusia ini berkumpul di satu tempat lalu punya kebaikan seperti kebaikannya orang yang paling soleh, anggap saja semuanya jadi Nabi Muhammad. Orang paling baik kan Rasulullah. Isyarat kepada Nabi sebelumnya. Paling takwanya manusia siapa Allah. Waktu inna akramakum indallahi atqakum, yang paling bertakwa di antara kalian adalah, yang paling mulia di antara kalian di hadapan Allah adalah yang paling bertakwa. Maksudnya ya Nabi Muhammad. Paling bagusnya orang, kalau seandainya semesta ini, manusia sejagat raya ini semuanya punya kebaikan, punya hati seperti paling bagusnya manusia di dunia ini, ya Nabi maksudnya, kayak Nabi Muhammad. Maka itu tidak menambah kebesaran dan keagungan Allah. Sebab kebesaran dan keagungan Allah sudah puncaknya, tidak akan berubah-ubah lagi. Begitu sebaliknya, kalau seandainya bangsa manusia semuanya kayak Fir'aun, kayak Abu Jahal, maka itu pun juga tidak akan mengurangi kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tidak akan ada yang berubah. Tsumma shalatu wassalamu sarmada. Kemudian selamat dan salam semoga senantiasa terus menerus sarmada, terlimpahkan sarmada terus menerus. Ala nabi kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selamat dan salam. Ini mengambil keberkahan daripada selawat dan untuk mengambil doa malaikat dan juga untuk mengambil balasan dari Allah. Karena sudah dijanjikan man shalla alayya marratan sallallahu alaihi biha asyra, barang siapa berselawat kepadaku sekali kata Nabi, maka Allah akan berselawat 10 kali. Kalau balasan selawat 10 dari Allah luar biasa. Allah berselawat kepada hambanya. Bagaimana selawat Allah kepada hambanya? Disebutkan di dalam Al-Qur'an, walladzi Allah yang yusalli alaikum berselawat kepadamu. Wa malaikatuhu dan malaikat-malaikatnya pun diajak. Untuk apa? Liyukhrijakum minal dhulumati ilan nuri. Untuk mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju cahaya. Sehingga dengan bersalawat kepada Nabi, menjadi sebab akan diselesaikan urusan kita. Akan dimudahkan urusan kita. Akan dihilangkan kesusahan hati kita. Akan dihilangkan kesumpekan hati kita. Termasuk kita ingin mengarang kitab, ingin mengerjakan sesuatu, barengi dengan salawat kepada Nabi agar mendapatkan doa dari para malaikat dan juga mendapatkan salawat dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu rahmat dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat, orang-orang yang kenal Nabi dan kenal hadis ini tidak pernah meninggalkan salawat dalam segala tulisan-tulisannya. Pasti memulai dengan bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Dan salawat ini adalah amal yang sangat mudah diterima oleh Allah. Sangat mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga di dalam doa pun para ulama memulai doa dengan membaca salawat dan memungkasi doa dengan membaca salawat. Karena harapannya salawat ini diterima, salawat diterima, maka Allah tidak akan menolak di tengah-tengahnya. Maka dikatakan sebab dikabul doa adalah dimulai dengan salawat dan dipungkasi dengan salawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat macam-macam salawat, dan paling bagusnya salawat adalah salawat Ibrahim, ya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim, wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini paling bagusnya salawat. Kalau ada orang membuat salawat lalu berkata salawatku lebih bagus daripada salat ini, maka keluar dari iman. Tapi di sana ada salawat banyak, ada salawat salat tibbil qulub, ada salawat macam-macam, ada salawat Al-Fatih dan sebagainya. Hebat itu salawat itu semuanya. Tapi kalau ditanya, salat apa yang paling bagus? yang paling bagus adalah salawat yang diajarkan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau ada orang yang ingin membuat salawat, bukan suatu yang terlarang. Bukan suatu yang terlarang. Imam Bukhari juga buat salawat kok. Dan alhamdulillah yang paling bagus ada lagi tadi kita lepas. Alhamdulillah yang paling bagus. Alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Itu alhamdulillah yang paling bagus. Alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Itu paling bagusnya alhamdulillah. Salawat yang paling bagus salawat Ibrahimiyah. Akan tapi salat apa saja adalah menghantarkan kita untuk dekat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khairi man qad wahhada. Paling bagusnya Nabi adalah paling bagusnya ahli tauhid. Wahhada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau adalah imamul muwahhidin, imamnya ahli tauhid. Maka sama kalau ada orang mengatakan imanku lebih hebat dari imannya Nabi Muhammad, keluar dari iman. Paling bagusnya iman Nabi Muhammad. Beliau adalah imam ahli tauhid, tauhid mengajarkan keimanan yang sesungguhnya. Wa alihi dan keluarga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa alihi keluarga Nabi sudah kami tadi pagi yang kita hadirkan. Wa alihi keluarga Nabi di sini termasuk di dalamnya adalah pertama ashabul kisa. Ashabul kisa itu adalah waktu Nabi lagi mubahalah, mau bersumpah. Mau mubahalah itu gimana ya? Memohon kepada Allah kalau memang yang dusta akan dikutuk, namanya mubahalah. Mubahalah. Nabi mengumpulkan Sayyidat Fatimah az-Zahra, Sayyidina Imam Ali, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Lalu dikasih kisah. Lalu Nabi memohon, Allahumma ya Allah, haula'i ahlu baiti. Mereka adalah ahli baitku. Fatahhirhum tathira, dan sucikanlah mereka. Maka ashabul kisah ini disebut sebagai ahli bait dari lesan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung. Haula'i ahlu baiti, mereka adalah ahli baitku. Jelas, tidak boleh, tidak ada yang mengingkari ini. Karena Nabi menyebutkan haula ahlu baiti. Jelas ini. Ahli bait adalah ashabul kisah lima ini. Kemudian setelah itu, istri-istri Nabi termasuk ahli bait Nabi Muhammad karena innama yuridullahu liyadhhiba 'ankum rijsa ahlal bait. Ini silsilah kisah tentang ya nisa an-nabi. Tentang istri-istri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sana ada orang yang mencoba merongrong istri Nabi tidak masuk dalam keluarga Nabi. Hanya ada riwayat dari Ummu Salamah mengatakan waktu Nabi mengatakan haula ahli baiti, kemudian Ummu Salamah mengatakan ana ya Rasulullah saya. Di sana ada riwayat anta fi khair, anta ilal khair. Sebagian mengatakan insyaallah. Cuman ada yang seolah-olah isyarat mengeluarkan Sayyidah Ummu Salamah dari keluarga Nabi, riwayat itu adalah tidak dibenarkan. Ummu Salamah adalah min azwajin Nabi, termasuk rentetan ayat Ummu Salamah adalah termasuk ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ada upaya-upaya untuk merongrong istri Nabi, mencaci Siti Aisyah dan sebagainya. Haula ahli baiti, itulah memang hadis Nabi tentang ashabul kisah. Ashabul kisah, siapa ashabul kisah? Orang yang dipayung, ditutupi dengan kain oleh Rasulullah waktu mubahalah dengan orang kafir, orang lima orang. Sayyidina Rasul, Sayyidina Hasan, Sayyidina Imam Ali, Sayyidina Fatimah Zahra, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Kemudian azwajun Nabi, istri-istri Nabi adalah ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga adalah Banu Hashim dan Banu Muttalib. Dan keturunannya sampai hari ini. Bani Hashim, Banu Muttalib. Bani Hashim dan Bani Muttalib adalah ahli bait Nabi dalam hal ini. Sehingga di dalam bab zakat, termasuk orang-orang yang tidak boleh menerima zakat adalah Bani Hashim dan Banu Muttalib. Bani Hashim dan Bani Muttalib. Termasuk ahli bait yang tidak bisa kita pungkiri adalah keturunan baginda Nabi sampai hari ini. Kalau keturunan Nabi sampai hari ini, pertama beliau adalah Hashimi. Karena itu Bani Hashim, Sayyidina Imam Ali Bani Hashim. Sayyidina Fatimah dan juga ada isyar, ada perintah dari Nabi. Wallahi waktu Sayyidina Nabi mencium Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, mencium bibir beliau. Tega benar orang yang membunuh Imam Husain. dicium bibirnya. Sampai biasa Nabi itu kalau dengan Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Sayyidina Husain masih kecil, kakinya menginjakkan kaki Nabi. Kemudian naik ke lututnya Nabi. Kemudian naik ke dada Nabi. Kemudian setelah itu dijatuhkan, dicium oleh baginda Nabi SAW. Lalu mengatakan, Wallahi inni uhibbu Husainan fahibbahu wa ahibba man ahabbahu wa dhurriyatahu. Lalu Nabi mengatakan, Allahumma inni uhibbu Husainan. Ya Allah, aku mencintai Husain. Dalam riwayat untuk Sayyidina Hasan juga. Allah, aku mencintai cucuku ini. Dan cintailah semua orang yang mencintainya dan keturunannya. Ini makanya ada istilah mahabbah ahli bait ini berlaku kepada cucu-cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang diuji kadang kita ada kedengkian, kebencian kalau sudah namanya keturunan Nabi sallallahu malah dipandang dengan pandangan picik, hati-hati. Mereka adalah cucu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang ada yang salah hendaknya kita melihat kesalahan itu sebagai kesalahan cucu Nabi yang hendaknya kita kembalikan dengan cara yang indah, yang baik, bukan untuk bahan kita rendahkan dan kita ejek dan kita cela. Nah, ini hati-hati masalah ahli bait. Selesai. Kemudian ahli bait Nabi yang selanjutnya yang adalah ahli bait Nabi pendapat yang ke berapa ya? 4 atau 5? Keempat. Selanjutnya adalah fi maqamid du'a. Jadi kalau dalam doa, hendaknya lintaskan makna alihi ini adalah semua orang beriman yang bertakwa. Semua orang yang beriman yang bertakwa adalah masuk ahli bait Nabi biar dapat doa. Wa alihi, karena keluarga Nabi. Ya, anggap ini sebagai keluarga Nabi karena dia adalah bertakwa. Baik, ini adalah tentang ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sahbihi, lihat. Jangan lupa dengan sahabat Nabi. Di sana ada kelompok yang mencintai ahli bait Nabi, termasuk mencintai keturunan Nabi. Ngakunya ngaku cinta ahli bait Nabi, tapi mereka membenci sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan kalau mereka bukan ahli sunnati wal jamaati. Kalau ahli sunnah gabungan. Ahli bait dan sahabat Nabi. Sampai dikatakan likulli dinin asas. Setiap agama ada asasnya. Wa asasul islami. Dan asas Islam adalah hubbu ahli baiti wa hubbu ashabi. Asas Islam adalah mencintai keluargaku dan mencintai ahli baitku. Baik, sahabat Nabi harus kita cintai. Beliau yang berjuang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang masya Allah yang menukil ilmu Nabi sampai kepada kita. Di sana ada sahabat-sahabat besar Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Uthman bin Affan. Tapi lagi-lagi di sana ada upaya-upaya orang untuk merendahkan Sayyidina Abu Bakar, menganggap perampok kekuasaan dan seterusnya. Mereka bukan ahli sunnati wal jamaati. Dan kita bicara tentang akidah ahli sunnati wal jamaati, mencintai ahli bait Nabi dan mencintai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian siapakah sahabat Nabi? Sahabat Nabi adalah tiga syaratnya. Yang pertama orang yang hidup bersama Nabi waktu Nabi hidup. Yang kedua beriman waktu itu. Dan yang ketiga mati dalam keadaan iman. Kalau salah satu dari tiga ini sudah hilang bukan sahabat Nabi. Hidup bersama Nabi, bertemu Nabi, kemudian beriman kepada Nabi waktu hidupnya Nabi, dan mati dia dalam keadaan masih beriman. Ada orang yang waktu hidupnya Nabi belum beriman. Setelah Nabi wafat, baru beriman, tidak diterima. Bukan sahabat Nabi. Bukan tidak diterima, tidak dianggap sebagai sahabat Nabi. Atau ada yang kedua, iman waktu zaman Nabi, iman pada waktu zaman Nabi, ketemu Nabi, tapi mati yang murtad. Tidak dianggap sebagai sahabat Nabi. Atau yang ketiga adalah hidup pada zaman Nabi, beriman kepada Nabi, tapi tidak pernah bertemu dengan Nabi seperti Uwais Al-Qarani. Mereka tidak disebut, dia tidak disebut, beliau tidak disebut sebagai sahabat Nabi. Jadi ada tiga syarat. Wasahbihi. Wa man tabi, dan semua yang mengikuti sahabat Nabi SAW dari para ahli iman. Yang mengikuti sabila dinil haqqi, jalan kebenaran. Maksudnya mengikuti agama Nabi. Bukan sekedar mengikuti cara berpakaiannya saja. Mengikuti agamanya. Bukan mengikuti dari sisi kesehatannya. Makanya sampai hari ini pun kalau ada orang sangat kagum dengan cara berpakaian Nabi. Kalau belum beriman tidak dianggap. Jika ada orang hari ini sangat kagum dengan cara makannya Nabi. Kalau belum beriman juga tidak dianggap. Belum mengikuti dinil haqqi, agama yang benar. Ghairu mubtadi', dan tidak membuat sesuatu bid'ah. Tidak membuat bid'ah di dalamnya. Bid'ah itu adalah, ini harus ada tahu definisi bid'ah. bukan semua yang tidak dilakukan Nabi adalah bid'ah. Memang secara bahasa iya, bid'ah adalah hal yang baru, membuat sesuatu yang baru. Akan tetapi harus ada penjelasannya, bid'ah itu apa? Kan dikatakan oleh Nabi, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnari. Setiap bid'ah adalah kesesatan dan semua kesesatan ada di dalam neraka. Sehingga dengan kalimat bid'ah ini, itu kadang menjadi pedang bagi sebagian orang untuk memangkas saudaranya. Kau bid'ah, kau bid'ah, kau bid'ah. Tidak menjelaskan dulu apa itu bid'ah. Tidak menjelaskan definisi yang jelas tentang bid'ah. Tiba-tiba mengatakan ini bid'ah. Masa orang bergembira membaca sejarah Nabi, ada yang ceramah dikatakan itu bid'ah? Bicara tentang bagaimana tawassul yang sangat jelas dikatakan nanti bid'ah, bermacam-macam. Nah, bid'ah itu harus ada definisi yang jelas. Apa itu bid'ah? Ulama mendefinisikan bid'ah bermacam-macam. Di antara definisi bid'ah yang dihadirkan adalah di antaranya. Jadi kalau menjelaskan bid'ah itu bukan semua yang tidak dilakukan Nabi bid'ah. Kalau semua yang tidak dilakukan Nabi bid'ah, semuanya ahli neraka. Tapi ada sesuatu yang tidak dilakukan Nabi bid'ah itu tentunya dengan kriteria, dengan catatan-catatan berikut ini. Didefinisikan bahwa bid'ah adalah tariqatun fid dini, cara beragama. Definisi ini bukan dari Nabi, dari pemahaman para ulama. Maka inovasi urusan dunia tidak dimasukkan di sini. Ini dalam definisinya. Tariqatun fid dini, cara beragama. Maka dari kita pun harus paham definisi ini. Jangan membuat contoh bid'ah lalu mobil. Kalau memang bid'ah, namanya. Mobil adalah bukan urusan agama. Bukan cara beragama. Membuat pisau, bolpen macam-macam. Tariqatun fid dini, cara beragama. Sholat, puasa, dan seterusnya. Mukhtara'atun, yang dibuat-buat. Makna dibuat-buat ini loh yang menjelaskan ini bid'ah atau bukan. Mukhtara'atun ini, yang dibuat-buat tidak ada sandarannya dari Al-Quran dan hadith Nabi. Tidak ada sandaran dari Quran dan hadith Nabi. Quran dan hadith Nabi ini sesuai dengan apa yang difahami cara para ulama, cara mahmai ulama. Mengembalikan kepada pekerjaan ini, kepada Quran dan hadis Nabi, kan ada caranya. Apakah dalil khusus disebutkan pekerjaan tersebut atau umum? Contoh, sekarang ada orang tiba-tiba mengatakan solawat atau zikir bareng-bareng bid'ah. Sebuah contoh saja, namanya contoh. Contoh itu kadang benar, kadang enggak. Ini hanya sebagai contoh. Kalau kita menganggap ini contoh buatan, ini enggak beneran. Kalau ada seorang mengatakan bahasanya, zikir jama'i, zikir bersama adalah bid'ah. Loh, kok bisa? Sesuai dengan definisi tadi, kenapa? Mukhtaratun, diada-ada, karena Nabi, ini ibadah, satu ibadah. Nabi tidak pernah melakukannya. Baik, Nabi tidak pernah melakukannya. Melakukan bagaimana? Kumpul di alun-alun lapangan. Untuk mengembalikan tidak harus mencari contoh yang sama. Kumpul di lapangan pakai mikrofon, umbul-umbul. Bukan begitu caranya. Sekarang kita lihat isinya bagaimana. Solawat bareng-bareng, solawat bareng-bareng. Baik. Solawat sendiri diperintahkan oleh Allah. Solawat diperintahkan oleh Allah. Cara solawatnya bagaimana? Ya terserah kamu baca solawat. Sendiri boleh. Berdua juga boleh. Kalau dalam Al-Quran disebutkan innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah dan malaikatnya bersalat kepada Nabi. Kemudian diseru anda, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Coba kalimat sallu, contoh. Sallu ini, solawatlah kalian. Ada keterangan sendiri-sendiri? Atau rame-rame? Tidak ada. Mutlak. Kenapa mutlak yang bebas kamu ikat? Di sini enggak ada sallu bersalawatlah kalian sendiri-sendiri. Kalau rombongan, kamu jadi ahli bid'ah. Kenapa kok begitu? Sallu, bahkan kalau jujur dengan kalimat bahasa, sallu, salawatlah kalian. Ini malah jamak di sini. Kenapa kok ada risalah apa artikel kecil-kecil zikir bersama salat bareng-bareng jadi bid'ah? Lah ini loh cara mengembalikan adalah pemahaman dong. Jadi berzikir sendiri adalah juga sunnah Nabi. Bareng-bareng juga sunnah Nabi karena di situ tidak ada larangan, tidak pernah Nabi melarang. Sallu ustaz salat misalnya. Lalu sallu alaihi wasallimu taslima wa qala an-nabi sallu munfaridina. Enggak ada keterangan salatlah sendiri-sendiri, enggak ada. Cuman kenapa kok muncul pembid'ahan di sini, lihat. Alasannya apa? Nabi tidak melakukan semacam ini. Ini kalau kalimatnya karena Nabi tidak melakukan tanpa dikembalikan dengan kaidah-kaidahnya rusak semuanya. Makanya di kalangan mereka pun saling mengkafirkan. Sampai kita menemukan mereka saling membid'ahkan. Ada catatan kecil, tidak perlu dihadirkan. Ini membid'ahkan temannya, ini membid'ahkan temannya. Habis-habisan bid'ah, bid'ah, bid'ah, bid'ah. Ada orang menyusun di Indonesia 400 bid'ah. Ini kalau seandainya kita bisa duduk dengan yang bersangkutan, 400 bid'ah. Yang dibid'ahkan guru-gurunya. Kok sempat ngumpulin bid'ah kita? 400 bid'ah. Saya baca ketawa. Ini adalah pelaku bid'ah. Ini adalah si fulan. Gurunya, orang yang dikaguminya. Yang dikatakan mujtahid. Ini. Saya kasih catatan ini. Cuman enggak ditemukan kita dengan orang terus. Saya insya Allah usah ketemu orang begitu. Ngapain kita ketemu? Saya ada satu dikasih buku satu orang 400 bid'ah atau 500, Pak. Saya lupa. Terlalu banyak yang dibawa. Ternyata kalau saya baca ini, itmah yang ke-20 berapa. Ini yang dibid'ahi temannya ini, saudaranya. Habislah nanti. Katanya besok juga membuat. Ada temannya, ada 700 nanti. Innalillah. Mukhtara'atun mengada-ada. Artinya mengada-ada dikembalikan dengan Quran hadis. Gak bisa sama sekali dengan cara apapun. Contohnya apa? Sholat subuh. Ini seger saya pagi-pagi. Kok cuma 2? Enggak deh, saya pengen 4. Nah ini bid'ah. Ya bisa. Kemudian tudahi syari'ata, lanjutan definisi. Tariqatun fid dini mukhtara'atun tudahi syari'ata, untuk mendandingi syariah. Yuqsadu bisuluki 'alaiha, tujuannya melakukan itu semua adalah al-mubalaghatu fit ta'abbudi, berlebihan di dalam beragama. Saya kurang. Dan memang di antara ahli-ahli ibadah, obat yang kurang ilmu, suka ngarang-ngarang memang ada. Membuat sholat-sholat palsu. Yang diterangkan oleh Ibnu Hajar itu adalah bid'ah. Yang dikenakan oleh Imam Nawawi itu bid'ah. Itu adalah sholat yang dilakukan oleh ahli ibadah atau amalan-amalan yang dilakukan ahli ibadah. Tidak ada sandarnya dari Nabi SAW. Ini ada. Cuman selagi masih bisa dikembalikan, contoh. Merayakan maulid Nabi SAW bisa dikembalikan. Apa secara umum kita dianjurkan untuk bergembira kepada Nabi? Kita dianjurkan baca salawat kepada Nabi. Kita dianjurkan bersedekah karena bergembira. Banyak untuk dikembalikan masih mudah. Tapi di sana ada orang mengatakan perayaan maulid Nabi adalah bid'ah. Kemudian karena mereka kehabisan bekal, kehabisan cara untuk bid'ahkan, lalu mengatakan itu loh bid'ah pakai goyang pinggul lah. Beda maulid Nabi dengan goyang pinggul. Tidak ada goyang pinggul, bukan maulid Nabi. Itu pelanggaran dalam maulid Nabi. Perayaan maulid Nabi adalah berkumpulnya hamba-hamba Allah. Berkumpulnya hamba-hamba Allah. Membaca sejarah baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, ada yang bercerita tentang memberikan tausiah tentang baginda Nabi. Menanamkan kecintaan kepada baginda Nabi SAW. Itu tujuannya adalah menambahkan kecintaan. Bagaimana dikatakan bid'ah? Maka hal-hal semacam itu mudah dikembalikan kepada Al-Quran dan hadis Nabi. Kalau begitu tidak bisa dikatakan bid'ah. Hati-hati. Ghairu mubtadi' tanpa bid'ah. Wa ba'du, kemudian setelah itu wa ba'du. Ini adalah untuk dikatakan adalah faslul hitab. Setiap pembicaraan kalau sudah tuntas mau memulai dengan wa ba'du. Wa ba'du fa'lam. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Apalagi acaranya setelah ini? Hah? Ada tanya jawab? Tidak. Ditutup. Sudah selesai. 1 jam? Saya lupa tidak dikasih jamnya berapa jam. Baik, insya Allah sampai di sini. Ini agak panjang. 1, 2, 3, 4. Semoga bisa selesai. Ya, kita tulis sedikit. Dimohon kepada para pemirsa di mana pun Anda berada, Anda hafal. Anda bisa menghafal dan hadirin anak-anak semua yang ada di sini, hafal itu akidah. Ada keberkahan di situ. Dan sering baca doa untuk Syekh Ahmad Al-Marzuki. Syekh Ahmad Al-Marzuki doakan beliau. Itu menjadikan sebab keberkahan ilmu dan Allah menjaga akidah kita, iman kita. Semoga Allah menjaga iman kita, menjaga akidah kita dalam akidah yang Allah ridhai, ahli sunnati wal jamaati asy'ariyati. Semoga Allah menjadikan kita pembela akidah yang sesungguhnya. Semoga Allah menjadikan kita adalah penjaga akidah. Semoga Allah memilih kita sebagai penerus perjuangan akidah-akidah Ahli Sunnati wal Jamaati Asy'ariyati. Semoga Allah menjauhkan kita dari kesesatan. Semoga Allah menjauhkan kita dari bid'ah. Dan semoga Allah senantiasa menyambungkan kita dengan ulama-ulama yang Allah cintai. Memilihkan kepada kita guru-guru yang baik. Mengirimkan kepada kita guru-guru yang tulus dan ikhlas. Dan semoga Allah mengampuni orang tua kita dan guru-guru kita. Memanjangkan umur kita dalam ketaatan serta sehat walafiat. Husnul khatimah. Al-Fatihah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.